Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, Pamah juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Saudara, bagian ketiga dari iman Kristen dan politik dengan bacaannya kita yang tetap sama pada Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Kita masih di sana. Hari ini kita akan membicarakan mengenai peran gereja dan umat sebagai individu. Saudara, peran gereja sebagai institusi dan umat sebagai individu agar tidak salah kaprah. Ini perlu dipahami sungguh-sungguh. Mengapa? Karena gereja sebagai institusi tidak berpolitik. Sekali lagi, gereja tidak berpolitik. Namun saudara, itu tidak berarti umat Kristen sebagai individu juga ikut-ikutan tidak berpolitik. Ini berbeda sekali. Atau individu Kristen boleh saja menjadi politisi tanpa bekal pemahaman iman yang solid, yang akhirnya ini bisa menjadi satu bumerang, batu sandungan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena bagaimanapun seorang politisi Kristen suka tidak suka menempel pada dirinya apa yang disebut kekristenan. Maka di sini perlu hati-hati. Itu sebab saya lebih setuju bahwa partai-partai tidak menempelkan kata Kristen pada kepartaiannya, karena lebih banyak ruginya daripada untungnya saudara, dengan alasan apapun juga. Nah, ini perlu kita pikirkan baik-baik. Dan kita harus berhati-hati di dalam hal seperti ini. Karena gereja sekali lagi tidak berpolitik sebagai institusi. Tetapi umat-umat Kristen, silakan, bahkan Anda harus di dalam bentuk sumbangsi penting di dalam bernegara. Saudara yang kekasih, seorang tokoh pernah mengatakan seperti ini. Buat apa ada seorang menteri Kristen kalau menterinya itu korupsi? Oh, saya setuju sekali dengan kalimat ini, saudara. Hanya saja menurut hemat saya ini perlu dilanjutkan kepada satu pertanyaan, yaitu kenapa dia korupsi? Masukkah atau tidak? Jawabannya adalah karena gereja sebagai institusi ternyata telah gagal memainkan perannya. Atau mungkin sedikit lebih halus kali ya. Gereja tidak maksimal, sehingga tidak menghasilkan individu-individu yang solid, yang kuat di dalam iman percayanya. Individu-individu yang kuat dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itulah perlu kesadaran bersama, baik oleh gereja sebagai institusi dan setiap individu-individu di dalam menjalankan tugas panggilannya masing-masing. Saudara, gereja sebagai institusi, gereja memainkan peran penting di dalam perjalanannya. Pertama, gereja adalah pemberita Injil. Gereja harus bersifat misioner, tidak diam untuk dirinya sendiri. Gereja bukanlah sesuatu keluarga yang sedang membangun kenikmatan untuk diri sendiri, lalu lupa bermasyarakat, lupa kepada lingkungannya. Gereja bukanlah satu denominasi yang dibangun untuk kepuasan pemimpin dan pengikutnya. Gereja bukan seperti itu, saudara. Itu sebab sangat menyedihkan sekali karena gereja seringkali bangga terhadap apa yang dikerjakannya di dalam hal berorganisasi. Gereja selalu bangga dengan bangunan-bangunan megahnya. Gereja selalu punya cerita tentang hal rupiah-rupiah yang berhasil dikumpulkannya. Atau keberhasilan menggerakkan umat atau pengikutnya untuk mencopot harta bendanya dan memberi kepada gereja. Gereja boleh bangga kalau gereja betul-betul bersifat misioner. Memberitakan Injil kemanapun dan menjadi berkat bagi siapapun sadar akan tugas dan panggilannya. Sehingga dia tidak terikat dan terbatas karena denominasi. Dia melompat melintasi segala batas apapun. Di dalam tugas misioner dia hadir di mana orang memerlukannya. Oleh karena itu, saudara, tugas gereja harus diingat sebagai gereja pemberita Injil, misioner, tidak diam tetapi terus bergerak. Yang kedua, gereja juga memainkan peran sebagai pembina, yaitu gereja harus bersifat kritis, tidak puas. Gereja mesti produktif, integratif, dan inovatif. Sehingga terus memutar dan selalu mampu integratif terhadap lingkungan konteks yang berubah. Sehingga gereja selalu memberikan sumbangsi-sumbangsi penting. Mempersiapkan umat, mempersiapkan jemaat, mampu menjawab persoalan-persoalan dunia yang ada. Sehingga jemaat semakin dikukuhkan. Sadar akan tugas dan panggilan mereka. Maka di sini gereja sangat-sangat mempengaruhi warna dari individu-individu jemaatnya. Itu sebab saya katakan di atas tadi. Kalau ada seorang menjadi menteri Kristen, lalu dia korupsi dan amburadul hidupnya, bukankah berarti gereja sebagai pembina sudah gagal di dalam membina jemaat ini sebagai bagian warga jemaat gereja, sehingga sebagai individu dia bisa berbuat seenaknya dengan jabatan yang ada pada dia? Bukankah akhirnya gereja sebagai satu institusi pun harus bertanggung jawab? Karena dialah yang membina moral, mental, khususnya iman daripada warga ini, bukan? Nah, oleh karena itu, saudara, gereja perlu memainkan peran strategis ini. Yang ketiga, gereja sebagai pengutus. Gereja memiliki otoritas yang penting, gereja memiliki otoritas yang jelas, sehingga dia berhak untuk mengutus, mengarahkan individu-individu anggota gerejanya untuk berjalan pada jalan yang pas. Bukan sebaliknya. Sang menteri yang korupsi, pengusaha-pengusaha yang menilap, yang memeras bawahannya, justru menjadi big boss di gereja dan mengatur gereja di dalam perjalanannya. Bagaimana gereja tidak menjadi kacau? Bagaimana gereja bisa mempunyai masa depan? Karena gereja tidak lagi memiliki otoritas. Jadi terbalik, mereka yang dari luar sana, yang tak punya iman yang teguh, moral yang baik, justru mengelola dan mengatur arah gereja. Gereja kehilangan otoritas. Karena gereja berkompromi dan hanya melihat gereja adalah uang. Berarti mereka-mereka yang beruang itulah yang berkuasa. Sedih sekali, bukan? Nah, saudara-saudara, kesalahan inilah sebenarnya mengakibatkan kesalahan pada lingkar luar ketika orang-orang Kristen memainkan perannya di dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, ini perlu diluruskan, ini perlu diperbaiki. Saudara mesti memperhatikan diri saudara sebagai individu. Saudara bertanggung jawab terhadap keharuman nama kekristenan. Saudara bertanggung jawab terhadap penilaian orang terhadap kekristenan. Karena itu saudara harus bekerja di dalam tugas tanggung jawab saudara kepada Tuhan yang hidup. Saudara wajib mengharumkan nama gereja. Entah gereja apapun gerejamu, saya tidak terlalu peduli. Tetapi saya harus ingatkan satu kalimat ini. Engkau berkewajiban mengharumkan nama kekristenan. Itu panggilanmu, itu panggilanku, itu panggilan kita. Kalau memang gereja saudara mungkin kurang memperhatikan hal-hal pembinaan, saudara mesti belajar. Terus melengkapi diri sendiri dengan hal-hal yang penting. Supaya saudara tidak puas hanya datang hari Minggu dan pulang lagi. Belajar mendalam di gerejamu. Cari kali apa yang bisa engkau dapatkan. Gereja sebagai pembina, saudara. Maka gereja sebagai pembina harus mampu mempersiapkan warga gereja secara berkesinambungan. Ini penting. Gereja tidak boleh hanya berkonsentrasi memperhatikan cuma kebaktian jemaat dewasa. Lalu menganggap yang namanya pemuda, remaja, anak, begitu ya sekolah minggu, hanya sebagai pelengkap penderita. Yang ada dibiayai sebagai satu pelengkap di dalam pelayanan gereja. Sehingga hamba-hamba Tuhannya kurang perhatian, kurang konsen, tak ngelihat, bahkan mungkin tak tahu apa yang dikerjakan di komisi apa namanya itu, di bidang anak, pelayanan anak, di bidang pelayanan remaja, di bidang pelayanan pemuda. Semua aktivis di bidang-bidang ini berjalan sendiri-sendiri, tidak mempunyai arah. Pengalaman saya belasan tahun dalam melayani bidang pelayanan anak, remaja, pemuda, terbukti memang hal itu seperti itu. Sehingga setiap kali orang mengundang saya selalu bertanya soal bagaimana, apa yang harus dikerjakan oleh kami sebagai pemuda. Sementara remaja pun mempunyai pertanyaan sama. Demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu. Lah, kalau masing-masing kemudian mempersiapkan dirinya, lalu mau kemana gereja ini? Pemuda punya arah sendiri, remaja punya arah sendiri, anak punya arah sendiri, tidak berkesinambungan. Padahal anak akan menjadi remaja, remaja akan menjadi pemuda, dan pemuda menjadi jemaat dewasa. Tapi yang jemaat dewasa pun sama, jalan sendiri-sendiri juga. Oleh karena itu, saudara, ini perlu satu prinsip yang penting untuk memperhatikan. Jangan hanya karena di sana ada orang dewasa, sehingga jemaat dewasa diperhatikan. Mungkin ya saya ini suka sinis begitu, saudara ya, guyonannya, kolektenya lebih banyak. Begitu ya, kalau sekolah minggu kan kolektenya dikit, dianggap beban. Kolekte dikit, tapi biayanya banyak. Karena kalau bikin Paskah, banyak. Sumbangannya, ya tidak ada, namanya juga sekolah minggu. Kan begitu. Dengan kolekte sedikit, biaya banyak. Nah ini kan defisit, bukannya surplus. Tidak menguntungkan. Tapi kalau dewasa, biar katanya budgetnya banyak, tapi jangan lupa, kolektenya juga banyak, sumbangannya banyak, jadi surplus. Nah ini kan perlu diperhatikan. Nah, sampai di sini memang gereja agak terjebak. Tidak tahu apa yang menjadi perhatiannya. Dan saya tidak boleh menuduh, bukan? Tapi biarlah masing-masing kita merenungkan. Apakah yang menjadi perhatian kita adalah organisasi yang perlu diputar oleh uang? Atau kita memainkan peran yang sungguh-sungguh memandang jauh ke depan? Melahirkan pribadi-pribadi, individu-individu yang solid. Gereja sebagai pembina harus melatih jemaatnya, mengintegrasikan iman Kristennya dengan situasi lingkungan di sekitarnya, sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya, supaya dia malah mempersiapkan jemaat memasuki kehidupan bermasyarakat dan berkarya nyata. Tetapi juga saudara-saudara pendengar, kalau saudara-saudara ada dimanapun lalu mulai berpikir, wah ini yang saya justru masalah, saudara mesti belajar. Mungkin gereja belum bisa memberikan. Ya saudara mesti belajar sendiri. Saudara mesti perhatikan baik-baik. Itu sebab terkesan gereja seperti kebingungan menyikapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Kerusuhan dan kekisruhan. Lain gereja, lain reaksinya. Padahal gereja sama. Sama-sama gereja yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tapi lucu sekali. Berbeda-beda. Bermacam-macam. Dan bermacam-macamnya itu kalau cuma semacam variasi sih, welcome begitu ya. Itu namanya kekayaan. Tetapi bermacam-macam ini bertolak belakang. Ada yang menjadi ketakutan luar biasa, bahkan meliburkan dirinya untuk tidak beribadah. Ada yang menunda ibadah-ibadah ini dan ibadah itu. Wah, ini menjadi aneh sekali. Bagi saya, menunda sesuatu itu memang penting dari segi kepentingan dan kebutuhan, bukan karena situasional saja. Artinya, kalau pembinaan ini Anda yakin penting, jalankan apapun resikonya. Tapi kalau memang bisa ditunda, ya welcome. Namun jangan menunda hanya karena sekedar ada sesuatu yang menakutkan. Lah kalau begini, di mana benturan dan pertumbuhan iman? Kita tidak perlu membenturkan diri. Kan kita tidak mengundang situasi pahit terjadi. Tapi situasi pahit itu datang dan harus dihadapi. Dan di sini kita harus hati-hati, saudara. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi jangan lari dari ujian yang Tuhan izinkan. Jalani. Kan begitu. Jadi di sini jemaat perlu dilatih. Jemaat perlu juga dilatih oleh gereja sebagai pembina untuk menampilkan diri sebagai teladan, bukan cacian. Maka gereja perlu memberi satu pola, satu contoh hidup yang benar kepada jemaatnya. Sehingga jemaat melihat, oh ya seperti ini. Lalu waktu jemaat itu keluar, maka dia mulai memikirkan hal yang serius. Dan saudara sebagai jemaat, membawa nama gereja, membawa nama yang lebih besar lagi kekristenan, dan lebih besar lagi membawa nama Kristus di dalam hidup saudara. Apa yang saudara perankan? Apa yang saudara mainkan? Jadi sebagai individu saudara perlu tampil. Saudara perlu berpolitik. Dan berpolitik dengan cara yang terhormat, bermoral, beretika. Bukan amburadul, asal ambil, asal sikat. Yang penting sukses, Machiavellis, bukan. Menjadi pengkhianat, hari ini jilat di sini, besok jilat di sana, bukan. Anda tidak pantas tampil seperti itu. Tampillah punya harga diri. Bukan memambatkan aji mumpung. Tampillah dengan sopan dan santun. Jangan sampai di jidat atau di kening saudara itu ada bandrol harga dari diri saudara yang bisa dibeli. Orang ribut soal money politik. Dan emang ini sangat menyedihkan. Pedih. Saya tidak ribut soal situasi atau bagaimana orang suap menyuap. Tetapi yang sedih adalah ternyata kita punya harga. Dan harga itu adalah rupiah, saudara. Bisa dihitung dengan kalkulator. Sedih sekali. Harga diri kita bisa diucapkan. Bukankah ini penghinaan kepada diri sebagai manusia? Dan lebih lagi, sebagai seorang Kristen yang percaya, yang katanya Tuhan berkuasa dan mampu menghidupkan umatnya. Karena itu, jangan pasang bandrol di kening atau di jidat saudara, sehingga orang bisa membeli saudara. Saudara mesti tampil sebagai orang yang mempunyai harga diri. Saudara mesti tampil sebagai teladan, walaupun sering mendatangkan kepahitan dan kepedihan. Tetapi hidup terhormat sangat menyenangkan. Pikirkan itu baik-baik, saudara-saudaraku. Maka saudara-saudara sebagai individu, jemaat juga harus memainkan peran terus. Berusaha berkarya melalui bidang kerjanya. Kalau misalnya saudara di pemerintahan, mungkin saudara ada di eksekutif, di legislatif atau di yudikatif. Dimanapun saudara memainkan peran, jangan memainkan peran aji mumpung. Untung aku di sini, ini tempat basah. Bukan begitu. Tetapi justru saudara memainkan peran, mungkin melawan arus dan menanggung resiko. Jangan takut. Saudara mumpi mampu juga mengintegrasikan bidang saudara dengan situasi yang ada. Artinya, kalau saudara sebagai individu yang bisnis, jangan cuma mengerti bisnis, tidak ngerti situasi sosial politik. Dan tidak ngerti, bukan karena tidak bisa ngerti, tapi karena tidak mau ngerti. Ini tugas tanggung jawab kita, saudara. Kita mesti mengerti banyak. Tapi expert dalam satu bidang, ahli dalam satu bidang. Tapi tidak bisa lepas dari yang lain. Itu yang sehat, termasuk berbisnis. Oleh karena itu, saudara mesti memikirkan baik-baik. Di mana saudara lemah, di mana saudara kurang, tambahi ilmu itu. Entah melalui majalah, entah baca koran, atau beli buku. Saudara mesti punya waktu untuk itu. Dengan demikian, saudara bisa memainkan peran yang penting di dalam kehidupan ini. Tetapi gereja tadi sebagai institusi, memainkan peran sebagai pembina. Dia mulai mengontrol sang jemaat ini. Dan jemaat itu memainkan perannya sebagai individu di tengah-tengah kehidupan real berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu, jemaat sebagai individu harus bertindak senantiasa mempertimbangkan dirinya, bukan untuk kepentingan perutnya dan keluarganya, tapi juga untuk kepentingan kekristenan. Pernahkah saudara mengkaitkan setiap usaha? Pernahkah saudara mengkaitkan setiap keputusan yang saudara mau ambil dengan iman saudara? Ini kan jadi penting. Jadi ini berita gereja untuk setiap individu umat percaya. Dan saya berseru kepada kita semua. Karena saya percaya kalau begini, orang akan melihat betapa indahnya kekristenan. Dan orang akan merasakan betapa harumnya orang yang disebut Kristen. Tetapi sebaliknya, bisa menjadi bau busuk yang sangat menjengkelkan. Karena orang Kristen pun berlaku sama dengan orang dunia. Ini kan jadi repot. Orang Kristen pun tak bisa dipegang mulutnya. Orang Kristen pun berkolusi. Orang Kristen pun bersekongkol untuk menyingkirkan yang lain. Orang Kristen pun menyembunyikan keadilan. Orang Kristen pun menyembunyikan kebenaran. Siapa yang akan suka dengan kekristenan? Jangan salahkan kalau banyak orang tidak mau ke gereja karena perilaku orang-orang Kristen. Betul kita bisa berkata, jangan lihat Kristennya, tapi lihat Kristusnya. Masalahnya saudara, bagaimana dia bisa melihat Kristus kalau dia melihat kita yang dilihatnya dengan mata sangat kacau balau. Itu adalah tugas tanggung jawab kita. Itu sebab kita tidak boleh dan jangan sampai menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam memainkan peran tadi, gereja mesti betul-betul sadar akan tugas dan panggilannya. Gereja mesti mampu tampil sebagai suara nabi tanpa sungkan dan tanpa takut. Gereja mesti memainkan peran memberitakan Injil itu, membina jemaat untuk menjadi kritis dan mengutus mereka untuk mewarnai dunia. Dan sebagai individu, jemaat terus berkarya di dalam takut akan Tuhan, memainkan perannya dengan maksimal, memberikan sumbangsih keadilan kebenaran bagi bangsa dan negara ini. Kita tidak perlu mengkristenkan bangsa ini. Itu bukan tugas panggilan kita. Kita perlu memberitakan Injil. Orang menjadi Kristen atau bukan Kristen, itu kemurahan Tuhan. Sehingga istilah kristenisasi tidak masuk di akal saya. bagaimana bisa mau mengkristenkan orang. Kristenisasi adalah istilah politik, subbangsi politik, pekerjaan politik. Itu pernah dikerjakan VOC waktu datang ke Indonesia. Hasilnya ya amburadul. Injil yang benar tidak bisa dipaksakan. Injil yang benar tidak bisa menyuap. Injil yang benar tidak bisa menjanjikan sesuatu. Injil yang benar adalah Injil berdasarkan kemurahan Yesus Kristus. Setiap individu Kristen mesti meluruskan ini kepada orang lain. Supaya orang lain mengerti kekristenan. Supaya orang lain tahu kekristenan. Keselamatan, pertobatan, anugerah yang Allah berikan. Ini kan jadi tugas kita. Mainkan peran saudara. Sehingga orang bisa lihat kebesaran jiwa saudara. Saya percaya sebenarnya, kalau Kristen itu dimengerti utuh, maka dia bisa memainkan peran yang pas sekali. Karena tidak ada unsur paksaan di situ. Kristen menghargai orang lain loh. Mengasihi seseorang tidak berarti orang itu mesti ikut kita. Tidak ada ajaran Alkitab seperti ini. Itu kemurahan Allah kok. Kalau boleh dia kenal, kalau boleh dia ikut Allah. Karena itulah menjadi tugas individu untuk bicara. Gereja sebagai institusi selalu mengalami kesulitan untuk bicara keluar terlalu banyak, bukan? Karena institusi sudah menjadi semacam hal yang menghalangi ruang geraknya. Tetapi sebagai individu, Anda kan friendly dengan orang lain. Sehingga image tentang gereja menjadi lurus dan benar. Oleh karena itu, saudara, gereja bukan satu kekuatan politik yang perlu ditakuti. Tapi kehadiran gereja menjadi berkat karena memberikan sumbangsi melalui individu-individu bermutu untuk bangsa dan negara. Negara harus berterima kasih kepada gereja, bukan mencaci maki. Negara harus berterima kasih kepada gereja, bukan mencurigai. Tetapi persoalannya, sudahkah gereja memainkan perannya secara tepat? Sudahkah gereja memainkan perannya secara maksimal? Ini kan jadi pertanyaan. Sehingga kalau penghargaan tidak muncul, mari kita lihat apa yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara, di dalam hal ini kita harus menciptakan suasana saling menasihati di dalam kehidupan bergereja antara institusi dan individu. Ada kebersamaan yang solid agar selalu bersama-sama berjalan dan tidak menyeleweng, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga masing-masing memainkan perannya secara maksimal untuk puji hormat nama Tuhan. Selamat berkarya, hai gerejamu, hai individu-individu Tuhan. Biarlah kita sebagai institusi dan sebagai individu memainkan peran itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.